Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda mendengarkan reportase Radio Kekuningan bersama saya Ihsan. Bertebarannya di media sosial bahkan di media nasional tentang perubahan nyata dan indah taman kota Masjid Agung Syiarul Islam Kabupaten Kuningan. Apakah hanya keindahan yang dirasakan pengunjung atau ada dampak positif bagi sholat berjamaah Masjid Agung Syiarul Islam? Berikut ungkapan DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan. Perkenalkan, saya Asep Kamaludin sebagai pengurus Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan yang diamanahi sebagai pengurus bidang pemberdayaan pemuda dan remaja. Kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada radioku yang telah bersilaturahim ke masjid ini. Perlu kami sampaikan dan kami informasikan, alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini membuat orang atau jamaah lebih mudah mengakses masuk ke masjid. Kita lihat di halaman masjid sudah nampak begitu luas sehingga orang bisa bermain leluasa di halaman masjid dan membuat orang nanti akan lebih cinta dengan masjid. Alhamdulillah berdampak juga dengan jamaah ketika azan berkumandang, banyak orang yang ikut mengikuti sholat berjamaah baik itu sholat zuhur maupun sholat asar. Selanjutnya harapan kami kepada seluruh pemirsa, mari kita jaga kesucian masjid ini untuk sama-sama menjaga keindahan, menjaga kebersihan lingkungan masjid, juga tidak menyalahgunakan fungsi halaman masjid dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan syariat dan norma Islam. Demikian reportase Radio Kekuningan. Salat adalah keindahan dunia akhirat. Adapun taman dunia adalah penikmat sesaat. Nikmatilah aplikasi Radio Kekuningan dimanapun berada. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.